Apakah hukum menghisap rokok elektrik? Jawabnya, jika dia tujuannya untuk berubat, sepertinya dia dalam keadaan kronik menggunakan rokok biasa yang nikotinnya lebih tinggi dan mudaratnya lebih besar, lalu dia mengambil keputusan dengan jalan perubatan kerana dia tak boleh berhenti dengan secara mendadak, lalu jadilah perubatan seperti berperingkat menggunakan rokok elektrik adalah diharuskan. Tetapi jika hanya menjadi helah saja, maka tidak diharuskan.